وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله berkata Imam Abu Dawud rahimahullahu taala su'ila Ahmad anha Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya yakni tentang nusrah hillu sihri anil mashur menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir yakni yang dimaksud di sini adalah an-nusrah allati hiya amalu syaitan nusrah yang di situ dengan bantuan syaitan yakni menghilangkan sihir dengan sihir dengan datang kepada mereka para tukang sihir atau datang kepada mereka para kuhan, para dukun maka Imam Muhammad juga pernah ditanya tentang permasalahan tersebut maka jawab beliau Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah Abdullah bin Mas'ud yakrah maksudnya di sini yakrah adalah karahatut tahrim kalimat al-karahah memiliki beberapa makna atau kalimat makruh itu sendiri memiliki beberapa makna ada di sana karohatu tahrim makruh akan tapi maknanya muharram biasanya digunakan oleh mereka para ulama mutaqaddimun apabila mereka menggunakan lafaz yakrah, yakrah. Ulama mutaqaddimun. Dari kalangan sahabah ataupun tabi'in. Ataupun tabi'ut tabi'in. Dan yang setelahnya. Maka yang diinginkan dari kalimat makruh di situ adalah muharram. Atau dikenal dengan karohatu tahrim. Makruh akan tapi maknanya muharram. Ada di sana namanya karohiyatu tanzih. Dan ini yang sering digunakan oleh ulama mutaakhirin. Makruh yang di situ bermakna apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, apabila dilakukan maka tidak berdosa. Atau perkara yang dilarang akan tapi nahyan ghairu jazim, larangan akan tapi bukan larangan yang jazm, mesti, larangan yang harus, bukan seperti itu. Larangan yang di sana ghairu jazim, larangan yang tidak jazm. Maka ini makruh indal mutaakhirin. Terkadang di sana lafaz al-makruh yang diinginkan adalah khilaful afdal, menyelisih yang afdal, menyelisih yang lebih utama. Hadza makruh, ini makruh. Kenapa? Menyelisih yang lebih utama, yang lebih afdal. Meskipun melakukannya tidak mengapa, akan tapi menyelisih yang lebih afdal. Adapun yang dimaksud di sini dalam kalamnya Imam Muhammad, dan beliau termasuk dari al-ulama al-mutaqaddimun, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Abdullah Ibnu Mas'ud yakrah, yakni yang dimaksud adalah al-muharram, melarang, mengharamkan. Hadza kullah, ini semuanya, yakni nusrah yang di situ min amali syaitan, nusrah yang di situ melepas sihir dari orang yang tertimpa sihir dengan sihir yang semisalnya. Dengan datang kepada tukang sihir ataupun datang kepada dukun, minta untuk dihilangkan sihir tersebut dengan sihir yang semisalnya. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan, termasuk dalam kesyirikan. Karena orang yang melepaskan sihir tersebut, menghilangkan sihir tersebut dengan nusrah tadi, yataqarrab, dia melakukan kurbah, pendekatan, mendekatkan dirinya dengan pengagungan, mendekatkan dirinya dengan at-ta'zim terhadap syaitan. Begitu pula orang yang minta untuk diminta untuk dilepaskan sihir tersebut darinya. Ketika datang kepada dukun atau tukang sihir untuk minta dilepaskan, oh ya sudah, tapi syaratnya harus seperti ini, seperti ini. Nah, dengan mempersembahkan sesuatu kepada syaitan sehingga syaitan tersebut kemudian mau menuruti keinginan tukang sihir tadi berupa melepaskan sihir dari orang yang tertimpa sihir. Nah, itu terjadi setelah tukang sihir tadi melakukan kurbah, memenuhi syarat apa yang diinginkan oleh syaitan tersebut. Begitu pula orang yang terkena sihir tadi, Sehingga ini perkara yang dilarang. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min amali syaitan. Sehingga perkara ini haram. Perkara yang diharamkan indah salaf. Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullah. Melarang yang demikian. Ini jenis nusrah yang pertama yang kemarin sudah sempat kita singgung. Nusrah yang di situ muharramah, tidak diperbolehkan. Dan termasuk ke dalam kesyirikan karena ketentuan-ketentuannya. Adapun kalau seandainya dia menggunakan nusrah jaizah, maka bukan itu yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nusrah yang diperbolehkan. Nusrah melepaskan sihir anil mas'ur. Birruqyah syar'iyah, dengan ruqyah-ruqyah yang syar'iyah. Dengan ayat-ayat. Dengan doa-doa yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan perkara-perkara yang mubah, yang lainnya, yang diperbolehkan. Maka bukan ini yang dimaksud. Kalau itu diperbolehkan. Ruqyah yang bentuknya seperti ini. Tapi bisa jadi juga di sana dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud adalah nusrah yang bentuknya dhamaim. Bentuknya mengikat sesuatu untuk menghilangkan sihir tersebut dengan menulis dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran ditulis, kemudian diikatkan pada orang yang terkena sihir tersebut. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud, yakrah. Nah, memang ini sudah pernah kita bahas dulu, awal membahas kitab ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud melarang yang seperti itu. Meskipun terjadi khilaf, masalah ini. Masalah menggantungkan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, untuk pengobatan. Nah, pernah kita bahas ini. Dan ini yang rajalah tidak diperbolehkan. Nah, karena konsekuensinya di sana akan menjadikan ayat-ayat tersebut kemudian dihinakan, direndahkan. Nah, namanya digantungkan pada orang yang sakit. Nah, terkadang tertindih, terkadang terkena sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, bisa jadi maksud Abdullah maksud ini juga. Maksud jenis nusrah yang kayak gini, yang dia dengan tamaim mengikatkan sesuatu dari ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir tadi. Yakrahu dzalik hadza kullah. Abdullah maksud melarang. Nah, akan tapi kalau seadanya itu bentuknya ruqyah syar'iyah. Bentuknya ruqyah syariah dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, atau a'dhamur ruqa, ayat ruqyah yang paling agung, surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, ayat yang luar biasa, mujarrab, diamalkan oleh mereka para salaf. Keampuhannya, bagaimana ayat tersebut, surat Al-Fatihah ini, termasuk ruqyah yang paling agung, dibacakan dengan menghadirkan hatinya, dengan memahami makna-maknanya ketika dia membaca ayat tersebut, dari awal mula ayat yang dia baca. Dia pahami maknanya. Dengan menghadirkan hatinya. Dengan penuh rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dengan tawakal yang jujur, bersandar pasrahnya dia tam sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disertai dengan atsiqatu billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai dengan husnudzon billah, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan prasangka yang jelek, Allah ini kayaknya enggak, Allah ini kayaknya Allah enggak akan berikan kesembuhan, prasangka yang jelek. Nah, dengan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkan hatinya, dia pahami ayat yang dia baca. Nah, dengan merenungi makna-maknanya, tawakal yang tinggi kepada Allah. Nah, sehingga ruqyah tersebut akan benar-benar bermanfaat. Nah, begitu pula yang masyhur, yang disihir. Nah, ketika dibacakan ayat ruqyah kepadanya, dia juga berusaha untuk merenunginya, memahaminya, ayat-ayat tersebut yang dibacakan kepadanya. Nah, disertai dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini sebagaimana yang sering kita sebutkan dalam pelajaran tauhid ini, tawakal ini adalah termasuk a'dhamul asbab. Nah, sebab yang paling besar yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling besar, tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim diselamatkan. Nah, dari api yang sifat aslinya membakar. Nah, sehingga kemudian berubah api tersebut, tidak membakar Nabi Ibrahim. Pertolongan Allah datang kepada Nabi Ibrahim dengan sebab tawakal beliau yang tinggi, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang cacat kita justru di dalam akidah yang mulia ini. Nah, kekurangan-kekurangan, kurang di dalam tawakalnya, enggak jujur di dalam tawakalnya. Nah, tawakal bersandar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur. Nah, disertai dengan husnudzon billah, berbaik sangka bahasanya Allah akan menyembuhkanku. Nah, Allah akan memberikan kesembuhan. Allah Syafi, Maha Penyembuh. Nah, bukan justru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan disertai yang seperti ini, ruqyah tersebut nafi'ah, akan bermanfaat ketika dibacakan kepada orang yang terkena sihir tadi. Nah, maka ini termasuk nusroh yang diperbolehkan. Nah, dengan ayat-ayat ruqyah ataupun doa-doa yang warid dari Rasul. U'idzu bil kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, ataupun doa-doa yang lain. Allahumma rabbana si'athi bil ba'sa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqma. Doa-doa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka itu juga bisa dijadikan sebagai ruqyah untuk melepaskan sihir dari orang yang tertimpa sihir dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Enggak mesti hafalannya harus banyak. Enggak mesti harus seorang hafid. Enggak mesti harus seorang ustaz. Dikatakan oleh Syekh Rabi Hafidhullah Ta'ala, bahkan setiap kita bisa melakukannya. Dengan keimanan yang ada pada kita, dengan ketakwaan yang ada pada kita, disertai dengan keikhlasan. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang warid atau dengan perkara-perkara yang mubah, kadang dengan air. Diperbolehkan. Pakai air putih, dan ini diamalkan oleh mereka para salaf. Air dibacakan. Ayat kursi, surat Al-Fatihah. Kemudian diminumkan, atau yang disebutkan di dalam kitab-kitab syarah kitab tauhid yang lainnya, kalamnya Ibnu Battal, Nah, bahwasanya sebagian salah melakukan yang ini. Mengambil 7 daun bidara, kemudian ditumbuk dengan batu, kemudian dicampur dengan air, kemudian dipercikkan 3 kali, dan dipakai mandi. Nah, dan mujarab katanya. Nah, bisa digunakan untuk hilus sihir anil mas'ur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Diamalkan oleh mereka masalahnya. Yang seperti ini mubah. La ba'sa biruqakum ma lam yakun syirkan. Tidak mengapa dengan rukyah-rukyah kalian selama itu tidak mengandung kesyirikan. Nah, kalau tidak mengandung kesyirikan enggak masalah. Kadang dengan nafas. Nah, nafas meludah tapi meniup tapi disertai ludah yang sedikit dengan nafas. Nah, tidak mengapa yang seperti ini. Dan itu termasuk yang jaizah, yang diperbolehkan. Nah, adapun yang dimaksudkan di sini adalah dari kalamnya Imam Ahmad ibn Mas'ud yakrahu hadza kullah. Abdullah ibn Mas'ud melarang ini semuanya, yakni nusrah yang di situ min amali syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Hilu sihir bis sihir mitlih, melepaskan, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Ini yang dimaksud. Adapun yang jaizah, nah, yang syar'iyah, maka itu diperbolehkan. Nah, tidak dilarang. Nah, kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud dalhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.